Selamat hari ulang tahun manis. Semoga kamu panjang umur cepat. Undang semua teman, bocah cantik yang tidak dapat duduk tenang. Pinggulnya selalu goyang. Ia berjanji.